Tepuk tangannya mana yang meriah Tanjung Sari? Untuk Luciana, Luciana Safara bersama New Palapa. tepuk tangannya mana dulu dong buat Lucy juga nyoba apa?